kasih untuk Ramayana Audio. Terima kasih Eko Game Videography. Thank you. Kasih tepuk tangan ada Jihan Audi DMF Jilo Manise. Selamat siang semuanya. Goyang lagi ya. Bos Iwan. Special buat NPMI. Yang di luar pagar, yang di sebelah kiri goyang.